agar rembulan bercahaya gemilang. Oh, oh, oh, Marlina, kau bagaikan mata. Kujiku kuda, dirimu semua selamanya. Oh, oh, oh, Marlina, menawar. Cahaya gemilang. Yeah.